Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan ataupun pelajarannya pada jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini. Sekarang pada dars yang baru, ad-darsu ar-rabi'u wal ashruna, pelajaran yang ke-4 dan 20, yakni pelajaran yang ke-24. Pembahasan di sini sebagaimana ditunjukkan pada judulnya dan bisa dilihat isinya, al-adadu, tentang adad, tentang bilangan. Dan di sini dikumpulkan atau dirangkum ya, bilangan-bilangan ya, yang disebutkan dalam bahasa Arab dari bilangan 1, 2 dan seterusnya. Dari jenis-jenis bilangan ada bilangan mufrad ataupun juga murakkab, kemudian uqud ya, dan juga ma'tuf dan ma'tuf alaih. Dan juga ada bilangan mi'ah 100 dan alaf 1000 dan seterusnya. Jadi sebagai apa, rangkuman ataupun kumpulan dari apa yang sudah dibahas sebelumnya tentang bilangan dari jilid yang pertama dari Durusul Lughah Al-Arabiyah, kemudian jilid yang kedua sampai yang terakhir kemarin, ini dikumpulkan dalam pelajaran ini tentang bilangan ini. Jadi supaya lebih jelas dan tampak ya. Kemudian tentunya terkait dengan keadaan ma'dud dari bilangan tersebut. Ya, ma'dud yakni isim yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut. Di mana sebagaimana diketahui ataupun sudah pernah dipelajari semuanya. Jadi ma'dud itu nanti dibedakan jenisnya, yakni ma'dud untuk mudzakkar dan mu'annas, sehingga bilangan atau adat itu juga berbeda jenisnya. Ini ada adat bentuknya mudzakkar dan juga ada adat yang bentuknya mu'annas. Tentunya itu terkait dengan ma'dud, dengan isim yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut. Dan juga nanti perhatikan susunannya, susunan antara ma'dud dengan bilangan, antara adat dengan ma'dudnya, antara bilangan dengan isim yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut, susunannya bagaimana, akan dibagi dengan beberapa kelompok. Kita lihat satu persatu. Al-adadu, adat, bilangan atau angka. Kemudian untuk adat untuk bilangan 1 dan 2. Ini satu kelompok. Bilangan 1 dan 2 ditunjukkan di sini ya. Perhatikan contohnya. Untuk yang muzakkar. Maksudnya untuk ma'dud yang muzakkar, untuk isim yang muzakkar. Perhatikan bilangannya ataupun juga nanti susunannya. Walibun wahidun. Walibun wahidun, satu siswa. Mafhum siswa itu laki-laki ya. Kalau perempuan siswi. Ya, jadi untuk memudahkan melafatkan juga di sini dalam bahasa Indonesia, siswa laki-laki, siswi perempuan ya. Kalau diartikan pelajar nanti pelajar putra, pelajar putri. Ya boleh. Tapi lafadznya panjang, pelajar putra, pelajar putri. Kalau siswa, siswi. Pendek ya, ringkas. Baik. Yang jelas di sini walibun, siswa atau pelajar, jenisnya laki-laki. Kemudian dikaitkan dengan adad angkanya, yaitu wahidun. Jadi wahidun itu adad atau angka atau bilangan, menunjukkan satu, makna satu, bilangan satu, jumlah satu. Walibun wahidun, satu siswa, satu pelajar laki-laki. Untuk dua, masih yang mudzakkar, walibani isnani. Ya, walibani isnani, dua siswa atau dua pelajar laki-laki atau putra. Ya. Ma'dudnya, isimnya walibani, kemudian adadnya, angka atau bilangannya pada lafaz isnani. Jadi untuk adad, satu wahidun, dua isnani. Kemudian ma'dudnya tadi walibun untuk wahid, kemudian walibani untuk isnani. Nah, perhatikan di sini untuk yang wahidun tadi, untuk yang satu, alaikum, untuk yang menunjukkan jumlah satu, isemnya atau ma'dudnya walibun diikuti adad wahidun. Untuk yang dua, ma'dudnya walibani diikuti angka atau bilangan isnani. Nah, perhatikan walibun dari sisi isem ini bentuk isem mufrad. Artinya apa isem mufrad? Ini isem yang menunjukkan jumlah satu. Jadi secara bentuk sebenarnya walibun ini sudah menunjukkan jumlah satu, satu siswa. Secara bentuk atau makna dari bentuk tersebut, walibun ini bentuk isem mufrad, artinya dia menunjukkan jumlah satu, sehingga sebenarnya mencukupi ketika dikatakan walibun ini menunjukkan jumlah satu, satu siswa. Nah, kemudian supaya lebih jelas diikutkan adadnya, disertai dengan adadnya, yaitu wahidun, angka atau bilangan satu, menjadi walibun wahidun, supaya lebih jelas satu siswa. Demikian pula pada penggunaan untuk yang tasniyah atau musanna, jumlahnya dua, walibani. Kalau diperhatikan ini bentuk isim musanna, walibani, maknanya apa? Dua siswa. Dari bentuknya ini sudah menunjukkan jumlah dua, bermakna jumlahnya dua, walibani, dua siswa, dua pelajar laki-laki. Dari bentuk isim ini sendiri, sebelum ada bilangan isnani, sebelum ada itu. Nah, kemudian apa? Ditambahkan adad tersebut isnani, supaya lebih jelas, ya, lebih tegas. Walibani isnani, dua orang siswa. Jadi penambahan wahidun ataupun isnani di sini sifatnya tidak harus, ya, tidak harus ditambahkan. Tanpa ada itu pun, dari bentuk isim tadi walibun atau walibani itu sudah menunjukkan jumlahnya. Walibun satu jumlahnya, walibani jumlahnya dua. Yang satu tadi isim mufrad, ya, yang satu isim musanna. Jadi penambahan adad wahidun atau isnani ini tidak harus, ya. Dan di sini sifatnya tadi lebih untuk menjelaskan, kemudian atau untuk menegaskan. Kemudian dari sisi susunan, ya, dari sisi tarkib atau susunan, ini adalah susunan na'at dan man'ud. Ya, jadi na'at dan man'ud. Artinya apa? Adad wahidun ataupun isnani ini sebagai na'at, kemudian walibun ataupun walibani ini sebagai man'ud. Ini susunannya antara adad dengan ma'dudnya seperti itu, sehingga menyesuaikan na'at dengan man'ud. Nah, ketika kemudian digunakan untuk mu'annas, maka juga nanti menyesuaikan. Perhatikan walibatun, ya, walibatun wahidatun, satu siswi, satu orang siswi, pelajar putri. Walibatun mu'annas, ya, mufrad, maka adatnya wahidatun, bentuknya juga mu'annas, mengikuti, menyesuaikan. Wahidatun, ada tak ta'nif. Walibatani isnatani, walibatani isnatani, walibatanis, ya, walibatani isnatani, dua orang siswi. Ya, walibatani dua siswi, isnatani, yang dua, yang jumlahnya dua. Ya, mu'annas, qalibatani, dan musanna. Mu'annas, musanna, atau musanna, mu'annas. Dua orang, kemudian perempuan. Maka adatnya juga mengikuti isnatani. Ini bentuk ta'nis atau mu'annas. Ada ta, ya, isnatani, sebelum alif nun ada ta. Kalau dibandingkan yang muzakkar tadi, isnani, berarti di sini isnatani ada ta, ini tak ta'nis, menunjukkan untuk mu'annas, untuk perempuan. Karena dia menyesuaikan, mengikuti dengan walibatani sebagai man'ud. Jadi ini untuk bilangan 1 dan 2, adat 1 dan 2, untuk muzakkar lafaz adatnya wahidun isnani, untuk mu'annas lafaznya wahidatun isnatani. Kemudian penggunaannya, adat tersebut sesuai dengan ma'dudnya, sesuai dengan isim yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut. Dan susunannya adalah susunan na'at dan man'ud. Jadi adat itu sebagai na'at, kemudian ma'dud itu sebagai man'ud, seperti ditunjukkan pada contoh ini. Ya, walibun wahidun, walibatun wahidatun, walibat, walibani isnani, walibatani isnatani. Ini. Dan tadi sebagaimana disebutkan, penyebutan ada di sini tidak harus, tidak wajib. Kenapa? Karena dari bentuk isim mufrad itu sendiri sudah menunjukkan jumlah satu, dan dari bentuk isim mutsanna itu sudah menunjukkan jumlah dua. Baik. Ini untuk bilangan 1 dan 2. Adapun yang bilangan sesudahnya nanti ada kelompok tersendiri, insyaallah dibahas pada salatnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah melanjutkan pembahasannya tentang al-adad. Sudah disampaikan tadi adad, ya, bilangan wahid dan isnan. Kemudian sebagai tambahan, di apa sebelah kiri ada tanda ini, apa tanda centang, ya. Di situ maksudnya ma'dud itu sesuai dengan adatnya dari sisi jenisnya. Jadi maksudnya centang di situ sesuai antara adat dengan ma'dudnya, antara ma'dud dengan adatnya, ini sesuai sejenis. Adat muzakkar untuk ma'dud yang muzakkar, adat yang mu'annas untuk ma'dud yang mu'annas. Jadi sesuai sejenis. Ini maksud dari tanda centang yang ada di sebelah kiri itu, ya. Ini. Kemudian yang berikutnya, bagian yang kedua atau kelompok yang kedua dari adat, yakni pada adat pada bilangan 3 sampai 10. Atau dari salah satun, ya, 3 sampai dengan asyaratun, 10. Nah, untuk bilangan ini ada satu bentuk tersendiri yang berbeda dengan wahid dan isnan tadi. Jadi berbeda bentuknya, susunannya, dan yang lainnya, ada perbedaan. Baik. Perhatikan pada bagian yang atau apa, kolom yang pertama, bagian yang pertama, kalimat atau kata atau susunan yang pertama. Di sini untuk ma'dud yang mudzakkar. Jadi kalau diperhatikan nanti, jadi pada apa kolom, ya, kolom yang pertama yang paling kanan dari tadi bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya, nanti ini semua untuk ma'dud yang muzakkar. Jadi dilihat dari ma'dudnya, untuk ma'dud yang muzakkar, jadi isim-isim yang muzakkar yang ditunjukkan oleh adat untuk oleh bilangan tersebut. Kemudian pada kolom yang sebelah kirinya, ini untuk ma'dud yang mu'annas. Jadi dilihat ma'dudnya, ini untuk mu'annas yang sebelah kiri, ya. tadi dhalibatun dhalibatani dan seterusnya itu mu'annas untuk ma'dud. Jadi dilihat ma'dudnya, pembagian dua kolom ini, yang pertama untuk mudzakkar, yang berikutnya yang sebelah kirinya untuk mu'annas. Kemudian dari ma'dud tersebut nanti dilihat, diperhatikan tadi bentuk adatnya, jenisnya. Ya, kalau yang wahid dan isnan tadi sesuai sejenis. Sekarang yang dari salasa sampai asyarah, dari 3 sampai 10. Untuk ma'dud yang mudzakkar, ya, perhatikan contohnya. Salasatu thullabin, 3 siswa. Arba'atu thullabin, 4 siswa. Khamsatu thullabin, 5 siswa. Sittatu thullabin, 6 siswa. Sab'atu thullabin, 7 siswa. Samaniyatu thullabin, 8 siswa. Tis'atu thullabin, 9 siswa. Kemudian asyaratu thullabin, 10 siswa. Ma'adudnya mudhakar, yakni pada kata thullabin, siswa, laki-laki, pelajar laki-laki atau putra. Dan ini bentuk jamak, ya, jadi thullabin bentuk jamak dari thalibun. Jadi bisa diketahui dari mufradnya tadi, thalibun, ya, untuk mudhakar, ya. Kemudian di sini pada bilangan salah sampai dengan asyarah, di situ ma'dud bentuknya jamak. Ya, bukan bentuk mufrad tapi bentuk jamak. Thullab. Ya. Kemudian adatnya bagaimana? Ya, perhatikan lafaz-lafaz yang menjadi adat di sini. Salasatu, arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, samaniyatu, tis'atu, dan asyaratu. Ini lafaz adat bentuknya mu'annas atau jenisnya mu'annas. Yakni adanya tak ta'nis yang akhir. Salah satu, ya, tak ta'nis di akhir menunjukkan ini jenisnya adalah mu'annas. Jadi adat ini bentuknya mu'annas, jenisnya mu'annas. Ya, jadi ternyata apa? Untuk bilangan 3 sampai dengan 10, salah satu tadi sampai dengan asyaratu, dari sisi jenis ini berkebalikan dengan ma'dud. Ya, dengan ismnya. Bisa dibandingkan sekalian saja, ya. Pada ma'dud yang mu'annas yang di sampingnya. Perhatikan ma'dudnya mu'annas, thalibatin, ini bentuk jamak dari thalibatun. Mu'annas, ya, siswi, pelajar putri. Kemudian perhatikan adatnya, bilangannya. Salatu thalibatin, 3 siswi. Salatu mudzakkar, ya, lafaz ini mudzakkar. Untuk ma'dud yang mu'annas, thalibatin. Arba'u thalibatin, 4 siswi. Khamsu thalibatin, 5 siswi. Sittu thalibatin, 6 siswi. Sab'u thalibatin, 7 siswi. Samaniyatu thalibatin, 8 siswi. Tis'u thalibatin, 9 siswi. Asyru thalibatin, 10 siswi. Nah, di sini ditunjukkan sebagaimana tadi pada ma'dud yang mudzakkar, untuk ma'dud yang mu'annas ini pun juga berkebalikan. Artinya apa? Ma'dudnya mu'annas, adatnya itu mudzakkar. Jadi ini kaidah pada bilangan salasah sampai dengan asyarah, 3 sampai dengan 10, antara adat dengan ma'dud itu berkebalikan jenis atau berlawanan jenis. Kalau ma'dud mudzakkar, dan ini dilihat dari bentuk mufradnya, jadi menentukan ma'dud mudzakkar atau mu'annas itu dilihat bentuk mufradnya. Kembalikan ke mufrad dulu, dilihat mufradnya, mudzakkar atau mu'annas. Ya, jadi bukan pada bentuk jamak, tapi pada bentuk mufradnya. Jadi kalau ma'dud itu mudzakkar, yakni bentuk mufradnya itu mudzakkar, maka adat yang digunakan bentuknya mu'annas. Sebaliknya, kalau ma'dud itu mu'annas, dilihat dari bentuk mufradnya, ya, mu'annas, maka lafaz adat yang digunakan adalah bentuk mudzakkar. Ya, ini untuk 3 sampai 10 berkebalikan jenis, dan itu yang ditunjukkan pada tanda yang sebelah kiri dengan tanda silang ya, di kirinya ya, ada tanda silang dalam kurung itu. Maksudnya apa? Itu silang itu berlawanan jenis. Jadi makna silang itu maksudnya berlawanan jenis atau berkebalikan jenis antara adat dengan ma'dud. Adat mudzakkar untuk ma'dud mu'annas, adat mu'annas untuk ma'dud yang mudzakkar. Dan sekali lagi, menentukan ma'dud itu mudzakkar atau mu'annas dilihat pada bentuk mufrad. Ya, kembalikan dulu ke mufradnya, bukan bentuk jamak. Kenapa demikian? Ya, karena nanti ya, kalau ini contohnya thullab atau thalibat, ini sudah jelas ya, dari sisi zatnya, jenisnya. Tapi pada isim-isim yang lain, ya, terkadang nanti antara bentuk mufrad ya dengan bentuk jamak itu berubah atau berbeda. Artinya apa? Mufradnya mudzakkar, alaikum minkum. Ya, mufradnya mudzakkar. Kemudian jamaknya menjadi jamak muannas. Ada? Ada. Ada contohnya di ya, dulu sudah pernah dipelajari ya. Beberapa contoh yang disebutkan dalam pelajaran adat yang terdahulu. Misalnya rial. Rialun, rial, mata uang Saudi ya. Ini rialun, rial. Ini mufradnya dia mudzakkar, rialun atau mungkin dolarun, dolar. Ini mudzakkar pada bentuk mufrad. Nah, kemudian ketika jamak dia bentuknya menjadi bentuk jamak muannas menjadi rialatun. Ya. Ya. Jamaknya menjadi jamak muannas, muannas salim. Jamak muannas salim rialatun. Nah, lalu bagaimana ketika itu dikaitkan dengan adat? Padahal tadi misalkan dari tiga bilangan 3 sampai 10 ya, misalkan 5 rial ya. Mana yang digunakan untuk menentukan maksudnya? Apakah jamaknya tadi yang jamak muannas rialatun ataukah mufradnya yang mudzakkar rialun? Sehingga nanti bisa digunakan lafaz yang benar untuk menunjukkan adatnya tadi. Apakah khamsatun ataukah khamsun? Khamsatu ataukah khamsu? Yang mana? Maka tadi ma'dudnya dilihat pada bentuk mufradnya. Artinya untuk yang menentukan itu pada bentuk mufradnya, bukan pada jamaknya. Jadi bukan pada rialatun yang jamak muannas salim atau ya itu, tetapi pada mufradnya rialun. Dilihat rialun, dia mudzakkar. Ya, rialun mudzakkar, mufradnya mudzakkar. Sehingga karena ma'dud mudzakkar, maka lafaz bilangan yang digunakan adalah muannas khamsatun. Ya, asalnya ya khamsatun. Karena rialun itu mudzakkar. Kemudian dirangkai dengan ma'dudnya tadi ya, dia menjadi jamak. Ketika menjadi ma'dud dari bilangan ini 3 sampai 10, maka dia menjadi jamak. Walaupun bentuk jamaknya berubah tadi menjadi jamak mu'annas salim, ya tetap lafaz bilangannya sesuai faedahnya berkebalikan ya, sehingga menjadi khamsatu rialatin ya, seolah-olah pertentangannya dengan tadi ya. Di situ talibatin jamak muannas, lafaz adatnya khamsu mudzakkar. Ini sesuai faedah berkebalikan berlawanan jenis. Tapi pada contoh yang disebutkan di sini nanti bisa dirujuk pada jilid 1. Di situ dicontohkan yang semisal ini khamsatu rialatin. Rialatin jamak muannas, kok adatnya juga muannas khamsatu. Ya, seolah-olah ya ini mu'anas, ini mu'anas. Padahal tadi mu'anas mudzakkar, seharusnya demikian. Atau mudzakkar mu'anas, berkebalikan. Kenapa demikian? Karena tadi untuk menentukan jenis ma'dud itu dilihat bentuk mufradnya, dikembalikan dulu ke mufradnya. Jadi mufradnya apa? Mufradnya itu mudzakkar atau mu'anas. Ya, ini walaupun yang digunakan dalam susunan ini bentuk jamak, tetapi untuk menentukan jenisnya kembalikan ke mufradnya, lihat mufradnya. Dan yang berlaku tadi pada mufradnya, kemudian lafaz bilangan itu, adat itu berlawanan jenis dengan ma'dudnya yang mufrad. Baik. Ini dari sisi keadaan adat dan ma'dud yang berlawanan jenis. Kemudian dari sisi sunut, dari sisi lafaz ma'dud yang digunakan bentuk jamak, bukan bentuk mufrad. Ya, tulabin atau talibatin bentuk jamak. Ya, riyalatin dan seterusnya itu bentuk jamak. Kemudian dari sisi susunan, atau tarkib atau murakkab, ya, ini adalah susunan tarkib idhofi atau idhofah. Di mana adat itu sebagai mudhaf, kemudian ma'dud ini sebagai mudhaf ilaih. Salah satu itu mudhaf, tulabin mudhaf ilaih. Salah satu mudhaf, talibatin mudhaf ilaih dan seterusnya. Jadi idhofah, mudhaf mudhaf ilaih susunannya. Kemudian yang berikutnya, kelompok yang ketiga, yakni dari bilangan 11 sampai dengan 19. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan bilangan belasan, ya, 11 sampai 19. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan bilangan murakkab. Ya. Al-murakkabu murakkab. Ya. Yang berupa susunan. Kita lihat dulu. Untuk yang tamyiz, assalamualaikum. Untuk yang ma'dud yang muzakkar, perhatikan contohnya dari 11 dan seterusnya ya. Ahada asyara taliban, 11 siswa. Isna asyara taliban, 12 siswa. Salah satu asyara taliban, 13 siswa. Dan seterusnya ya, sampai dengan tis'ata asyara taliban, 19 siswa. Di sini ma'dudnya muzakkar taliban, siswa laki-laki. Kemudian bilangannya, adatnya ya, bagaimana tadi disebutkan itu murakkab, maknanya apa? Ya, dia berupa susunan, tersusun dari dua kata. Asalnya dari dua kata, kemudian dirangkai menjadi satu. Sehingga ada dua bagian di sini, bagian pertama dan bagian yang kedua. Jadi ahada asyara sebagai contoh, ini ada dua bagian di sini, yaitu ahada bagian yang pertama, lafaz ahada bagian yang pertama, kemudian lafaz asyara bagian yang kedua. Ya, ini yang dimaksud murakkab ya, seperti ini, ada dua bagian, ahada asyara yang masing-masing ada asalnya. Kemudian dirangkai jadi satu, menjadi seperti ini. Nah, kemudian perhatikan untuk yang ahada asyara dan juga yang isna asyara. Jadi yang 11 dan 12. Kemudian ma'dudnya taliban, untuk yang muzakkar. Untuk ma'dud yang muzakkar taliban, pada kedua bagian tersebut ya, ahada asyara, isna asyara, kedua bagian itu semuanya bentuknya atau lafadznya juga muzakkar ya. Ahada ini muzakkar, isna juga muzakkar, asyara ini muzakkar ya, jenis lafadznya muzakkar. Pada kedua bagian, bagian pertama mudzakkar, bagian kedua juga mudzakkar. Bagian pertama ahada atau isna, bagian yang kedua asyara, semuanya mudzakkar. Sesuai, sejenis dengan ma'dudnya taliban mudzakkar. yang mu'anat. Ihda asyrata talibatan, 11 siswi. Isnata asyrata talibatan, 12 siswi. Ma'budnya mu'anat, talibatan. Bagian dari adat ini, yang pertama ihda dan isnata, ini juga jenis mu'anat atau lafal mu'annas. Ihda itu bentuk mu'annas dari ahada. Isnata ini mu'annas dari isna. Bagian yang pertama mu'annas. Bagian yang kedua asyrata, ini juga mu'annas, ada ta'mif. Mu'annas dari asyara. Jadi apa? Untuk ma'dud yang mu'annas, kedua bagian, yang pertama dan kedua, itu semuanya juga mu'annas, sesuai jenis. Sebagaimana tadi yang asal wahidun isnani atau wahidatun isnatani, itu juga sejenis, sesuai. Jadi untuk bilangan 1 dan 2 ternyata selalu sesuai pada bentuk yang asal, yang tadi mufrad tadi ya, wahidun isnani ataupun wahidatun isnatani, itu sesuai sejenis adat dengan ma'dud. Pada bilangan murakkab juga semuanya sesuai sejenis. Bagian pertama sesuai sejenis, bagian kedua juga sesuai sejenis dengan ma'dud. Mudzakkar mu'annasnya sesuai sejenis. Untuk 1 dan 2. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, yakni 13 dan sampai 19. Contohnya kita ambil salah satu yang 13. Salah satu asyara taliban, maksudnya taliban mudzakkar. Kemudian bagian yang kedua, dari belakang ya, taliban maksudnya mudzakkar, kemudian maju ke sebelumnya asyara, bagian yang kedua dari adat murakkab, ini juga mudzakkar, sesuai sejenis. Pada bagian yang kedua sesuai sejenis, sama dengan taliban mudzakkar. Kemudian maju lagi bagian yang pertama salah sata, ternyata berkebalikan jenis atau berlawanan jenis. Salah sata itu bentuk mu'annas, lafadz mu'annas, berlawanan jenisnya dengan taliban yang mudzakkar. Perhatikan yang mu'annas, ma'dud yang mu'annas, salah sar asyrota talibatan, talibatan ma'dud ini mu'annas. Bagian yang kedua asyrata mu'annas, sesuai sejenis pada bagian yang kedua, sesuai sejenis dengan ma'dud. Kemudian bagian yang pertama salata, ini bentuknya mudzakkar, berarti berlawanan jenis dengan ma'dudnya. Salata mudzakkar, talibatan mu'annas, berlawanan jenis. Nah, ini sampai dengan 19 juga demikian. Perhatikan ya, seterusnya dari 14 sampai 19 seperti itu. Arba'ata asyara taliban, kemudian arba'a asyrata talibatan, seterusnya sampai dengan 19. Tis'ata asyara taliban, tis'a asyrata talibatan. Jadi untuk 13 sampai 19 bagian yang kedua itu selalu sejenis dengan ma'dud. Asyara mudzakkar, untuk ma'dud yang mudzakkar taliban. Asyrata mu'annas, untuk ma'dud yang mu'annas talibatan, semuanya sesuai sejenis pada bagian yang kedua. Adapun bagian yang pertama ternyata berkebalikan jenisnya, adat mu'annas untuk ma'dud yang mudzakkar dan adat itu mudzakkar untuk ma'dud yang mu'annas. 3 sampai 9, 13 sampai 19 pada bagian yang pertama berlawanan. Ini juga sebagaimana yang digunakan pada bilangan 3 sampai 9 yang asal tadi, berlawanan jenis. Dan ini ya tadi sesuai dengan asalnya. Jadi asalnya 1 dan 2 itu selalu sejenis, kemudian 3 sampai 9 selalu berlawanan jenis pada angka, pada bilangan asal tersebut. Ya, ini. Kemudian di situ pada bagian yang paling kiri dituliskan tanda, tentunya membacanya dari kanan ya. Jadi tanda silang terlebih dahulu, kemudian baru tanda centang. Artinya apa? Tanda silang itu bagian yang pertama berlawanan jenis, kemudian tanda centang yang berikutnya itu bagian yang kedua sejenis. Ya, bagian yang pertama dari adat murakkab berlawanan jenis dengan ma'dud, kemudian bagian yang kedua dari adat murakkab ini sejenis dengan ma'dud. Kemudian dari sisi susunannya di sini, ma'dud itu sebagai tamyiz dari adat tersebut sehingga dia mansub dengan fathah faliban. Ahada asyara faliban, ihda asyrata qalibatan. Di situ qaliban, qalibatan mansub dengan fathah ya, sebagai tamyiz ya, dari adat, dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya yang disampaikan kemarin pada darah sebelumnya adalah bilangan ukhud, yaitu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 yang disebut dengan ukhud, dan itu sudah dibahas pada pelajaran sebelumnya ya, baru saja. Jadi ukhud ya, tadi menunjukkan bilangan tersebut 20, 30, dan seterusnya. Contohnya isyruna taliban untuk yang mudzakkar, untuk ma'dud yang mudzakkar, kemudian yang mu'anasnya isyruna talibatan. Ternyata lafadznya sama, isyrun untuk mudzakkar dan juga sama untuk mu'anas, isyruna talibatan. Agak melompat ya. Yang 30 juga demikian sampai 90. Salatuna taliban, salatuna talibatan, arba'una taliban, arba'una talibatan, khamsuna taliban, khamsuna talibatan, sampai dengan tis'una taliban, 90 siswa laki-laki, tis'una talibatan, 90 siswi perempuan. Berarti untuk bilangan ukhud ini lafadznya sama untuk mudzakkar dan mu'annas, tidak dibedakan, tidak berbeda. Jadi sama, satu lafadz untuk ma'dud yang mudzakkar maupun yang mu'annas, atau untuk tamyiz yang mudzakkar maupun yang mu'annas, sama ya. Nah, kemudian tadi yang dilewati atau dilompati, kalau di situ terdapat bilangan ukhud dan bilangan mufrad atau bilangan asal tadi. Jadi gabungan antara ukhud yang puluhan dengan yang mufrad yang asal, yang satuan. Ya, bagaimana? Ditunjukkan pada contoh tersebut dari bilangan 21 sampai 29. Nah, di sini susunannya adalah susunan dengan dihubungkan dengan wawu ataf. Jadi adat yang mufrad, bilangan mufrad, ini bilangan satuan tadi ya, 1, 2, 3 sampai dengan 9, wahid, ifnan, talasa ya, sampai dengan asyarah, ini kemudian diatafkan pada bilangan ukhud, atau diatafi oleh bilangan ukhud. Jadi ukhud diatafkan pada bilangan mufrad dengan wawu ataf. Perhatikan contohnya, wahidun wa ishruna taliban, 21 siswa laki-laki. Untuk yang perempuan, ihda wa ishruna talibatan, 20 siswi perempuan ya, 21 siswi perempuan ya. Kemudian yang 22, isnani wa ishruna taliban, isnatani wa ishruna talibatan. Untuk ini dulu perhatikan selalu ya, satu dan dua sesuai sejenis, wahidun sesuai dengan talibatan, sesuai dengan taliban sejenis, isnani sejenis dengan talibatan, dengan taliban mudzakkar, kemudian ihda sejenis dengan talibatan mu'annas, isnatani ini mu'annas sejenis dengan talibatan mu'annas, selalu sejenis. Adapun ukhud sama ya, usyrun untuk mudzakkar maupun mu'annas sama. Kemudian yang 3 sampai 9, 23, 29, salasatun wa ishruna taliban, 23 siswa. arba'atun wa ashruna taliban, 24 siswa, sampai dengan tis'atun wa ashruna taliban, 29 siswa. Taliban mudzakkar, bilangan mufradnya atau satuannya salasatun, arba'atun, tis'atun, mu'annas, berlawanan jenis, berkebalikan jenis. Selalu 3 sampai 9, talasa sampai asyarah, sampai tis'ah, ini berlawanan jenis. Untuk yang mu'annas, salasun wa asyruna talibatan, 23 siswi, talibatan mu'annas. Adat mufradnya salasun, ini mudzakkar, berlawanan. Sampai dengan tis'un wa isruna talibatan, tis'un ini mudzakkar, untuk ma'dud atau tamyiz yang mu'annas talibatan. Jadi selalu 1-2 sejenis, 3-9 berlawanan jenis. Ya. Dan ini yang 21 sampai dengan 29 ini berlaku, kaidah ini atau contoh ini, sampai dengan 99. Ya. Nah, di sini disebutkan wahidun wa ashruna taliban, yang mudzakkar, kemudian yang mu'anat, ihda wa ashruna talibatan, sampai dengan 29, tis'atun wa ashruna taliban, yang mudzakkar, yang perempuan, yang mu'anatnya tis'un wa ashruna talibatan. Kemudian ini berlaku sampai tadi 99. Bagaimana? Ya, tinggal mengganti ishrun dengan tis'un atau dengan ufud yang lainnya. Ya, jadi tinggal diganti saja. Kalau 31 ya wahidun wa salatuna taliban, yang laki-laki. Yang perempuan ya ihda wa salatuna talibatan. Ya, kalau 45 misalkan, ya berarti apa? Khamsatun wa arba'una taliban, yang laki-laki. Yang perempuan khamsun wa arba'una talibatan. Jadi tinggal mengganti ukhud dengan yang dikehendaki dari bilangan-bilangan ukhud ini. Adapun yang awal atau yang bilangan mufrad seperti itu tadi. Jadi ini berlaku dari 21 sampai 99. Nah, kalau 99 siswa berarti apa? Untuk yang laki-laki tis'atun wa tis'una taliban, untuk yang perempuan tis'un wa tis'una talibatan. Ini dari ini ada yang ditanyakan. Kami itu balik memukar lagi tadi ya. Iya. Jadi yang 11, mulai dari 11 dan seterusnya sampai paling tidak sampai ini, sampai 99 atau 100 nanti, ini tamyiz ataupun ma'dud, bentuknya mufrad. Lafadznya ya, bentuknya ini mufrad. Taliban ataupun talibatan ini mufrad. Ya. Walaupun secara makna jamak, ya kan? Banyak kan? 11, 12, 100, 90 sekian, 80 sekian kan jamak secara makna. Tetapi lafadznya yang digunakan dalam adat dan ma'adat ini itu mufrad. Ini. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, tadi faedah-faedah secara dasar, secara asal sudah disampaikan. Kemudian untuk bilangan berikutnya itu 100, mi'atu talibin, mi'atu talibatin. Ya, bisa dilihat dari lafaz bilangannya mi'ah 100, kemudian ma'dudnya ya, sebagai mudhaf ilaih. Ya, talibin, talibatin ya, ini mudhaf ilaih dari mi'atu. Dan seterusnya, coba perhatikan contohnya, penggunaannya, bentuknya, ya, lafaz-lafaznya tadi, susunannya juga. Seterusnya sampai pada halaman berikutnya itu ada 200, kemudian ada sekian ratus, 1000, sekian ribu, dan seterusnya. Alafum minkum ya, karena waktu, mungkin untuk malam ini dulu. Nanti yang berikutnya insyaallah dibahas pada waktu yang akan datang insyaallah.